والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam risalah beliau yang berjudul Umdatul Ahkam. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki hadis yang ke-14 atau hadis yang ke-12 dari pembahasan bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah ditanya oleh salah seorang murid beliau yang bernama Abu Maslamah Sa'id ibn Yazid alaihi rahmatullah berkaitan dengan salah satu dari tata cara salat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Abu Maslamah Sa'id ibn Yazid mengatakan sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaihi, apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengerjakan salat dengan menggunakan dua sendal beliau? Qala na'am. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan iya. Pernah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat dengan menggunakan kedua sendal beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang khilafat, perselisihan-perselisihan yang ada di tengah-tengah para fuqaha ahli fiqih ketika mereka menyimpulkan apakah ada hukum yang wajib dalam mengerjakan sunnah ini, apakah ada anjuran khusus dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seorang mengerjakan amalan ini. Maka dibahas oleh para fuqaha tersebut dan telah kita sebutkan pembahasan ini secara ringkas pada pertemuan yang terakhir, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas menyampaikan kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khaliful yahuda, selisihilah orang-orang Yahud ahlul kitab yang dilaknat oleh Allah jalla wa ala, yang dimurkai oleh Allah jalla jalaluh, khaliful yahud, selisihilah mereka orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna ala khifafihim wala ni'alihim, karena mereka tidak mengerjakan salat dengan menggunakan sendal-sendal atau sepatu-sepatu mereka, yakni alas kaki-alas kaki mereka dilepas ketika mereka mengerjakan salat. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan dengan tegas, khaliful yahud, selisihilah mereka orang-orang Yahudi. Maka berangkat dari permasalahan ini, ada sebahagian dari a'immah al-fuqaha yang berpendapat bahwa hal ini adalah wajib. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa ini adalah mustahab. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah perkara mubah. Kemudian dalil-dalil yang lainnya, ketika kita telah menyatukan, menggabungkan antara adillah, antara an-nusus yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternyata kita dapati bahwa perkara ini tidak sampai kepada al-wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang beliau pernah mengerjakan salat tanpa alas kaki. Jadi bukan satu-satunya amalan beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan menggunakan sendal. Akan tetapi di sana terdapat keadaan lain, terdapat amalan lain yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat tanpa menggunakan alas kaki hafian. Maka dari sini pendapat yang mengatakan wajib tidaklah bisa diterima. Begitu pula telah kita bahas pendapat yang mengatakan bahwa hal ini adalah mustahab. Telah dibahas oleh a'immah salaf dari perkataan-perkataan mereka yang telah kita nukilkan pada pertemuan terakhir. Maka kesimpulannya, kalau sampai kepada mustahab pun tidak. Yang benar dan pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab adalah dengan pendapat yang ketiga, yaitu hukumnya adalah mubah. Bagi yang mau mengerjakan silahkan, bagi yang tidak mau mengerjakan pun silahkan. Terlebih di zaman sekarang yang semua masjid dari kaum muslimin ataukah musalla ataukah nama-nama lain, langgar dan yang semisalnya, memiliki sejadah-sejadah, karpet-karpet tebal, karpet-karpet bersih yang mereka tujukan untuk orang-orang yang berjamaah di masjid-masjid mereka, musalla-musalla mereka, langgar-langgar mereka. Maka pada malam hari ini biiznillah ta'ala kita akan membacakan fatwa para ulama yang berkaitan dengan salat menggunakan alas kaki. Ikhwati fillah yarakumullah, fatwa yang pertama datang dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Mereka adalah para ulama yang memberikan fatwa di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Mereka ditanya, hasalal khilafu fi hukmi dukhulil masajidi bil ahdiyah wassalah fiha, fama hukmu syar'i fi dhalik? Al-Lajnah Ad-Daimah ditanya, komisi fatwa resmi Arab Saudi, telah terjadi khilaf, telah terjadi perselisihan tentang hukum masuknya seseorang ke dalam masjid dengan menggunakan sepatu, sendal, dan alas-alas kakinya. Kemudian mereka mengerjakan sholat dengan alas kaki tersebut. Apa hukumnya? Maka dijawab oleh komisi fatwa resmi Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka mengatakan, min hadyir rasuli sallallahu alaihi wasallam dukhulil masjidi bin na'li wassalati fiha. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sendal dan salat dengan menggunakan alas kaki tersebut. Farawa Abu Dawud fi sunanihi bisanadihi an Abi Sa'idin al-Khudri. Sungguh telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah di dalam sunannya dengan sanad yang ada di sisi beliau dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini dalil ikhwati fillah yara'akumullah menunjukkan tentang apa yang pernah dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa hidupnya beliau. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bi asl id khala'na alaihi fa wada'ahuma an yasarihi Falamma ra'a dhalika al-qaumu alqawni 'alahum. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ma hamalakum 'ala ilqa'ikum ni'alakum. Sebuah kisah yang telah kita ketahui bersama. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum dengan menggunakan alas kaki. Di pertengahan salat, beliau sallallahu alaihi wasallam melepas kedua alas kakinya dan meletakkannya di sisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan melepaskan kedua sendalnya dan meletakkan di sisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum dengan serentak mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, para sahabat, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Apa yang menyebabkan kalian melepas sendal-sendal kalian? Dari kisah yang ringkas ini, khawti fillah yarakumullah, sebuah pelajaran penting sebenarnya bisa kita ambil. Bagaimana semangat yang sangat tinggi yang ada di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum mujarrat sekedar melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka ikuti. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menyampaikan hadisnya, enggak menyampaikan hukum syar'i dan yang semisalnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan sebuah perkara karena di pertengahan salat tidak berbicara apa-apa dengan para sahabat. Mujarrad sekedar para sahabat melihat apa yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan serentak mereka ikuti. Inilah ittiba'ut tam, ikhwati fillah yarakumullah, kesempurnaan ittiba' yang diinginkan dalam syariat Islam. Bagaimana kita bisa membandingkan keadaan kita di zaman sekarang dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum? Tidak ada apa-apanya. Kita di zaman sekarang enggak bisa memang melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan ini dan itu. Akan tetapi sekian banyak hadis-hadis beliau, nusus, nas-nas yang berkaitan dengan riwayat-riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, apa yang beliau kerjakan, semuanya sampai kepada kaum muslimin di zaman sekarang. Apa sikap sebahagian kita? Apa sikap sebahagian kaum muslimin? Acuh tak acuh. Allahul musta'an. Sikap sebahagian kaum muslimin cuek, tidak peduli mau itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau itu hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan dengan kebiasaan saya. Yang kebiasaan saya memakai pakaian di bawah mata kaki, itu yang saya jalankan. Kebiasaan saya untuk mencukur, merapikan jenggot-jenggot yang tumbuh, ya kan saya kerjakan, akan saya jalankan. Betapa jauhnya keadaan kita dengan para sahabat yang sekedar melihat apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka ikuti. Pantaslah mereka masuk sebagai deretan ahlul jannah ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwati fillah yarakumullah, selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada mereka para sahabat, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum? Wahai para sahabat, apa yang menyebabkan kalian juga melepaskan sendal-sendal kalian? Qalu, maka mereka menjawab, ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana. Wahai Rasulullah, sungguh kami melihat bahwa engkau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melepas kedua sendalmu, maka kami pun melepas sendal-sendal kami, melepas alas kaki kami. Tidak butuh alasan yang banyak, ikhwati fillah yarakumullah, beginilah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Sekedar melihat langsung diikuti oleh mereka radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan apa yang mereka kerjakan adalah sebuah hal yang kurang tepat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibrila alaihi salam atani fa akhbarani anna fihima qadran. Sungguh wahai para sahabatku, Jibril datang kepadaku ketika aku mengerjakan sholat mengimami kalian. Dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni malaikat Jibril, memberitahu, menginformasikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa pada kedua sendalmu wahai Rasulullah ada qadran, ada kotorannya, ada najisnya. Dikhabarkan langsung oleh malaikat Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa idza ra'a fina 'alaihi qadran aw adza falyamsahhu wal yusalli fihi ma. Hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur. Apabila salah seorang dari kalian berada di pintu masjid, maka lihatlah kedua alas kakinya. Fa in ra'a fina 'alaihi qadran, kalau dia melihat ada kotoran au adzan atau mungkin satu hal yang najis, falyamsahhu, maka bersihkanlah terlebih dahulu, wal yusalli fihima, kemudian kerjakanlah salat dengan menggunakan dua sendal tersebut. Jadi sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebab ini tidak diketahui oleh para sahabat karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum tidak melihat malaikat Jibril. Sehingga ikhwati fillah yarakumullah, dilepaslah kedua alas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada kotorannya, karena ada najisnya. Yang seharusnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum ketika mendapati sendal-sendal mereka, alas kaki mereka bersih, tahir, maka tidak perlu untuk melepas. Akan tetapi seperti yang sudah kita bahas tadi secara isyarah, bagaimana ittiba'ut tam, kesempurnaan ittiba' yang ada di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Junnah Ad-Daimah dengan menukilkan riwayat yang kedua dari Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, wa rawa Abu Daud aidan an Ya'la ibn Shaddad ibn Aus an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Yahudi, karena sungguhnya mereka tidak mengerjakan sholat dengan menggunakan sendal-sendal atau sepatu-sepatu mereka. Warwa Abu Daud aidan an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Begitu pula Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafian wa munta'ilan. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sungguh aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan menggunakan alas kaki, dan aku pun pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tanpa menggunakan alas kaki, berkaki telanjang. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Junnah Ad-Daimah, lakin, jadi setelah mereka menukilkan hadis-hadis Nabi, an-nusus, al-adillah yang menetapkan bahwa ini adalah bahagian dari petunjuk beliau, ini adalah bahagian dari amalan yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka menyampaikan, lakin, akan tetapi ada sesuatu pengecualian. Lakin ba'da an furishat al-masajid bil farshil fakhirah atau bil furashil fakhirah, akan tetapi di zaman sekarang, karena masjid-masjid sudah digelar, sudah diberikan alas dengan karpet-karpet yang tebal, fil ghalib kebanyakan masjid demikian keadaannya, enggak ada masjid yang berlantaikan kecuali sekarang di masa pandemi, di masa wabah menyebar. Ini bukan pembahasan kita, karena pembahasan darurat seperti ini tidak masuk ke dalam hukum yang sedang kita sebutkan. Ikhwati fillah yarakumullah, masjid-masjid yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini semuanya memiliki karpet-karpet, sejadah-sejadah, alas untuk mereka sujud. Dilanjutkan fatwa mereka, yambaghi, sudah sepantasnya, liman dakhala al-masjida bagi seorang yang akan masuk ke dalam masjid, ayyakhla'ana 'alaihi ri'ayatan nidhafah linidhafatil farosh. Sudah sepantasnya untuk seorang yang masuk ke dalam masjid, liman dakhalal masjida ayyakhla'ana 'alaihi, untuk mereka melepas kedua alas kakinya. Untuk apa? Ri'ayatan linidhafatil furashi. Untuk menjaga kebersihan karpet-karpet tersebut, sejadah-sejadah tersebut. Wa man'an li ta'dzil musallina bima qad yusibal furashu mimma fi asfalil ahdiyati min qadhurati wa in kanat tahiratun. Yang pertama tadi, sudah sepantasnya untuk seorang melepas sendal di pintu-pintu masjid untuk menjaga kebersihan sejadah yang ada, kebersihan karpet-karpet yang ada. Kemudian yang kedua, wa man'an li ta'dzil musallin, untuk mencegah. Untuk mencegah. Mencegah apa? Terganggunya orang-orang yang sholat di sekitar mereka. Mencegah terganggunya orang-orang yang sholat di sekitar mereka, al-musallin. Mereka memiliki hak untuk nyaman, mereka memiliki hak untuk tetap tenang ketika mereka mengerjakan sholat. Bagaimana perasaan seorang jamaah masjid ketika di depannya ada seorang yang mengerjakan sholat menggunakan alas kaki, menggunakan sendal, atau mungkin menggunakan sepatu. Bisa kita bayangkan. Mungkin seorang jamaah masjid tersebut merasa dilecehkan. Orang ini gak sopan. Man an li ta'dzil musallin bima qad yusiwul farashu mimma fi asfalil ahdiyah. Terlebih musallin, orang-orang yang sholat jemaah di masjid tersebut mungkin akan terganggu, karena seorang yang menggunakan alas kaki tadi akan melewati karpet-karpet. Dari kalau dia masuk dari pintu belakang akan melewati karpet belakang sampai ke bahagian shaf terdepan, misalkan dia sholat di shaf terdepan. Min qadhurat wa in kanat tahirah, dari kotoran-kotoran yang ada, mungkin pasir, batu kerikil dan yang semisalnya, walaupun itu suci tapi tetap mengotori, mungkin bisa mendatangkan bau yang kurang sedap karena semuanya sudah bersih, karpet-karpet tersebut sudah dicuci dan yang semisalnya dirawat hari-hari oleh tamir masjid, pengurus masjid dan yang seterusnya. Intaha kalamuhum rahimahumullah. Selesai penukilan dari fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Lajnah Ad-Da'imah ini menjadi pegangan untuk kita. Hukum asalnya mustahab, akan tetapi khususnya di zaman sekarang yang mana masjid-masjid tersebut sudah banyak diberikan karpet-karpet yang mewah, yang tebal, yang wangi dan yang seterusnya, maka yang bagi sudah sepantasnya untuk seorang muslim melepas sendal-sendal mereka, alas kaki mereka ketika mereka akan masuk ke dalam masjid tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, yang kedua adalah fatwa dari Syekhul Islam fi asrihi Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah. Beliau pernah ditanya, ma hukmu salati fin ni'al, wahai Syekh, apa hukum mengerjakan sholat dengan menggunakan sandal? Fa'ajaba, maka beliau alaihi rahmatullah menjawab, hukmuha al-istihbabu ba'da ta'akudi min nidhafatiha. Hukum asalnya hal tersebut adalah mustahab, disukai setelah dia meyakini bahwa tidak ada kotoran pada sendal yang dibawa masuk ke dalam masjid tersebut. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengerjakan salat dengan kedua sendal beliau. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan hadis yang lain, innal yahuda wan nasara la yusalluna fi khifafihim wala fi ni'alihim fakhalifuhum. Sesungguhnya ahlul kitab dari kalangan Yahud, dari kalangan Nasara, tidak pernah mengerjakan sholat dengan sendal-sendal dan sepatu-sepatu mereka. Maka selisihilah mereka. Maka selisihilah mereka. Wa man shalla hafiyan fala ba'sa. Akan tetapi apabila ada yang memilih untuk mengerjakan sholat tanpa alas kaki, tanpa menggunakan sendal, tanpa menggunakan sepatu, fala ba'sa, maka hal ini tidak mengapa. Li'annahu qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli fi ba'dil ahyan hafiyan la ni'la fihi, la na'la fihi. Karena ternukil dari sebahagian keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun pernah mengerjakan salat dengan tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian dilanjutkan di akhir fatwanya, Syekh Abdul Aziz alaihi rahmatullah mengatakan, wa idza kanal masjidu mafrushan, apabila masjid yang kita akan mengerjakan salat di dalamnya mafrushan, memiliki karpet-karpet, fa innal aula khal'ahuma, maka sudah sepantasnya untuk melepas sendal-sendal atau sepatu-sepatu tersebut. Al-aula, ini jauh yang lebih utama. Inilah al-afdal, inilah al-ahsan, yang lebih baik. Hadran min tawsikhil furosh, khawatir akan mengotori, akan mencemari karpet-karpet yang ada. Wa tanfiril muslimina minas sujudi 'alaiha, khawatir juga ada sebahagian dari kaum muslimin, ada sebahagian dari jamaah salat tidak mau sujud di karpet-karpet tersebut yang sudah terinjak-injak tadi. Tidak mau untuk salat di karpet-karpet yang ada karena sudah diinjak-injak oleh sepatu dan sendal-sendal kita. Ikhwati fillah yarakumullah, kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah memang benar harus menghidupkan semua sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salah satu dari sunnah beliau, ajaran beliau alaihi salatu wasallam, adalah mengerjakan sholat dengan menggunakan alas kaki. Naam, akan tetapi harus dilihat mana yang lebih utama. Maka dari fatwa Lajnah Ad-Daimah yang pertama tadi, kemudian fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah yang kedua ini, menunjukkan kepada kita hukum asalnya na'am, mustahab. Walaupun hukum ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, yang rajih adalah mubah. Mustahab hukum asalnya, akan tetapi al-aula, yang lebih utama, yang lebih disarankan oleh Lajnah Ad-Daimah, begitu pula Syekh Abdul Aziz bin Baz, apabila masjid yang akan kita kunjungi berkarpet, memiliki sejadah, alas untuk sujud dan yang semisalnya, maka lebih baik untuk dilepas dengan alasan-alasan yang sudah kita sebutkan. Jangan sampai semangat kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebabkan orang-orang yang berada di sekitar kita merasa tidak nyaman. Dalam arti kita mengganggu orang-orang yang berada di sekitar kita. Sementara Islam, kata kunci utamanya adalah rahmatan lil alamin. Membawa rahmah, membawa kesejahteraan, membawa ketentraman bagi alam semesta, terlebih orang-orang yang berada di sekitar muslimin akan tenang. Orang-orang kafir yang tinggal di sekitar kaum muslimin akan tenang, mereka tidak akan diganggu, tidak akan diperangi. Tenang, itulah Islam. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah yarakumullah, sebuah fatwa dari Syekh Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah mengatakan, وقد نصحت إخواننا السلفيين, lebih khusus kepada kita ahlu sunnah السلفيون. وقد نصحت إخواننا السلفيين ألا يتشددوا في هذه المسألة أي الصلاة بالنعال في المساجد. Sungguh aku telah memberikan nasihat kepada saudara-saudara kami dari kalangan Salafiyin untuk tidak terlalu keras, untuk tidak terlalu kaku. Perhatikan ucapan Al-Imam Al-Muhaddits, Imam Ahlus Sunnah fi Asrihi alaihi rahmatullah. Tidak ada yang mencela seorang Imam Al-Albani alaihi rahmatullah kecuali seorang yang jahil ataukah seorang mubtadi', seorang yang tidak mengenal siapa itu Al-Albani, atau kemungkinan yang kedua dia seorang ahli bid'ah. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka Imam Al-Albani alaihi rahmatullah menyampaikan bahwa aku telah memberikan nasihatku kepada ahlus sunnah, kepada saudara-saudara kami salafiyin, untuk tidak terlalu keras dalam permasalahan ini. Maksudnya apa? Maksudnya mengerjakan sholat dengan menggunakan alas kaki di masjid-masjid yang ada. Kemudian beliau lanjutkan, lima hunaka min fariqin bainal masajidil yawma al-mafrushah bis-sujjadil fakhir. Karena terdapat perbedaan antara masjid-masjid yang ada di zaman sekarang yang dialasi dengan karpet-karpet yang tebal, karpet-karpet yang bagus, wa baina ma kana 'alaihi al-masjidun nabawi fi zamanihi al-awwal. Ada perbedaan dengan masjid yang ada di zaman sekarang, khususnya masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda keadaan masjid Nabi di zaman dahulu, di zaman masa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, di zaman para tabi'in, atba'at tabi'in, berbeda dengan Masjidun Nabawi yang ada di zaman sekarang. Wa qad qarantu lahum dzalik. Dan ahlu sunnah salafiyin ini, saudara-saudara kami ini, kata Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, aku telah memberikan pemahaman kepada mereka bimathalin, dengan sebuah permisalan, minas sunnah, juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi qissatin ukhra, dalam perkara yang lain. Apa sunnah tersebut yang disampaikan dalam nasihat Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah kepada saudara-saudara beliau dari kalangan salafiyin yang tetap ingin, tetap kekeh mengerjakan sunnah ini? Ini sunnah, Syekh, harus kita hidupkan. Sekian manusia, sekian kaum muslimin tidak mengamalkan sunnah ini, wahai Syekh, bagaimana sunnah ini akan hidup? Lama kelamaan sunnah ini akan mati, tidak dikenal oleh masyarakat kaum muslimin, tidak dikenal oleh talabatul ilm dan yang seterusnya, saking semangatnya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang, kata Syekh, tenang. Aku telah menasihati mereka, jangan terlalu keras. Alla yatashaddadu fi hadhil mas'alah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kaku. Di antara poin nasihat tersebut, kata beliau, aku memberikan permisalan, perbandingan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad amara man badarahu al-busaqa aw al-mukhat wa huwa yusalli ay yabsuq an yasarihi aw tahta qadamayhi. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini yang disampaikan al-Imam Al-Albani kepada salafiyin agar mereka terbuka pemahamannya, agar mereka tercerahkan. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang jakan salat, kemudian dia azzakumullah memiliki lendir, apakah di hidungnya atau di mulutnya, kemudian dia merasakan hal tersebut sangat mengganggu salatnya, apa di antara sunnah beliau, apa di antara ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ayabsuqu an yasarihi au tahta qadamaihi, untuk dia membuang lendir tersebut a'azzakumullah di sebelah kirinya atau di bawah kedua kakinya. Jadi membuang lendir, membuang ludah, kalau memang itu mengganggu ketika kita sholat, mungkin lendir di hidung kita, di tenggorokan kita, sedang batuk dan yang seterusnya, sangat mengganggu kita sedang sholat, maka apa kata Nabi SAW? Buang lendir tersebut ke arah kiri atau di bawah kedua kaki kita. Ini sunnah Nabi SAW, ajaran beliau SAW. Wahad amrun wadihun, dan ini perkara yang sangat jelas. Anna hadha yatamasha ma'a kaunil ardi ay ardul masjidil lati sayattar lil busaqa fiha minar ramli awil hasba. Dan ini perkara yang sangat jelas yang kita ketahui bersama, bahwa ajaran perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini berlaku bagi lantai masjid yang terbuat apa? Minar ramli wal hasba, dari pasir atau mungkin batu-batu kerikil. Dan ini perkara yang maklum, perkara yang kita ketahui bersama. Fal yauma, adapun saat ini, al musalla masjidun mafrushun bisujjat. Adapun hari-hari ini, adapun zaman sekarang, musalla-musalla yang ada, masjid-masjid yang ada, semuanya dialasi dengan karpet-karpet yang tebal, sujadah-sujadah yang ada. Fahal yaquluna, apakah mereka, saudara-saudara kami salafiyin tadi yang bersemangat untuk menghidupkan sunnah ini, sholat dengan menggunakan sendal, sholat dengan menggunakan sepatu, dan yang seterusnya, apakah mereka juga mau mengatakan innahu yajuzu, boleh bagi seseorang ayyabsuqa ala sujjat, untuk meludah, untuk membuang lendir azzakumullah di atas karpet-karpet tersebut? Apakah demikian penerapannya? Apakah demikian mengamalkannya? Ikhwati fillah yarakumullah, dibuka pemahaman-pemahaman mereka oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah untuk orang-orang yang dalam tanda kutip terlalu bersemangat tanpa melihat, tanpa menimbang permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ini sunnah Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, bahkan perintah beliau kalau ada lendir yang mengganggu ludah, maka silakan buang ke kiri atau ke bawah dua kakinya ketika dia sholat, silakan. Apakah demikian bisa diamalkan di zaman kita sekarang? Tentunya tidak bisa. Maka di akhir nasihat beliau, fahadhihi katilka, maka sunnah yang kedua ini yang aku contohkan ini sama seperti sholat menggunakan alas kaki, sama. Sebagaimana kita sudah tidak mungkin untuk membuang lendir-lendir kita wal'iyadzubillah a'azzakumullah di karpet-karpet masjid yang sangat tebal, yang sangat wangi, dan yang seharusnya dirawat hari-hari, mereka mengeluarkan pengorbanan untuk melakukan itu semua. Gak mungkin kan kita ludahi, gak mungkin kita membuang lendir di sana ke sebelah kiri ataupun ke bagian bawah dari tempat kita berdiri. Maka keadaan ini sama persis, kata Imam Al-Albani, dengan keadaan as-salatu bin ni'al, intaha kalamuhu rahimahullah. Ini ikhwati fillah yarakumullah yang disampaikan oleh Imam Ahlu Sunnah fi zamanihi. Di zaman kita sekarang, Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah memiliki jasa yang luar biasa, khususnya kepada para talabatul ilm. Sekian banyak karya-karya beliau sangat-sangat bermanfaat bagi para talabatul ilm. Inilah nasihat Al-Imam Al-Albani. Alla yatashaddadu fi hadhihi al-mas'alah. Wahai salafiyin, wahai ahli sunnah, janganlah kalian terlalu kaku, janganlah kalian terlalu keras dalam menerapkan masalah ini, amalan ini, sunnah ini. Kemudian kita sedikit ke belakang, ikhwati fillah yarakumullah, di masa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di masa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah dari seorang tabi'in, Bakar Ibn Muhammad, bahwa beliau pernah mengatakan kepada Abu Abdullah, kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah, ma tara fil rajuli yabsuqu fil masjidi thumma yudallikuhu birijlihi. Apa pendapatmu wahai Abu Abdullah, apa pendapatmu wahai Imam Ahmad, terhadap seorang yang meludah azzakumullah, yang membuang lendirnya di dalam masjid, kemudian dia gesek dengan menggunakan kakinya? Ini yang ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Maka Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengatakan, hadza laisa huwa fi kullil hadis. Ini tidak bisa diterapkan, ini tidak bisa dipraktekkan, ini tidak bisa diamalkan di setiap keadaan. Qala wal masajid qad turiha fiha bawari laisa kama kanat. Di zaman kita sekarang ini, zaman Imam Ahmad alaihi rahmatullah, pertanyaan ini ada di sisi asri Imami Ahmad, imam min aimmati ahli sunnah, al-masiku bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang kokoh untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau alaihi salatu wasallam rela untuk dicambuk, rela untuk dipenjara, rela untuk disiksa oleh penguasa ketika itu, mempertahankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak bisa diragukan lagi tentang kekokohan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai imam, ada seorang yang meludah ke masjid, di dalam masjid kemudian dia gesek dengan salah satu kakinya. Apa pendapatmu? Ini enggak bisa dipraktekkan di setiap keadaan. Apalagi di zaman beliau katanya. Apalagi di zaman kita sekarang. Masjid sudah memiliki karpet-karpet. Masjid sudah ada alas-alasnya. Kemudian beliau melanjutkan, alaihi rahmatullah, fa'ajab ilayya idza arada ayyabzuqa wa huwa yusalli ayyabzuqa an yasarihi idza kana albusaqu yaqa'u fi ghairi almasjid yaqa'u kharijan wa idza kana fi masjidi wala yumkinuhu an yaqa'a buzaqahu kharijan ay yaj'alahu fi thawbihi. Maka kalau seandainya seorang berada di salah satu masjid, kebetulan dia mengerjakan sholat di sisi kiri masjid, dan di sebelah kirinya ada jendela atau pintu atau yang semisalnya, dan memungkinkan bagi dia untuk membuang ludah, membuang lendir tersebut di luar masjid, maka silahkan. Tapi kalau keadaannya dia di tengah shaf atau mungkin di belakang imam malah dan yang seterusnya, tidak mungkin untuk dia membuang ludah, membuang lendir ke arah kiri, enggak mungkin juga untuk mengotori karpet yang sudah ada, alas masjid yang sudah ada, enggak mungkin. Maka apa kata beliau? Buanglah lendir tersebut di bajunya, di pakaiannya, di jubahnya. Korbankan bajumu, korbankan pakaianmu untuk menghormati rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ada di sisi Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka dari penjelasan yang datang dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, imam min a'imati ahli sunnah fi asrihi alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwa setiap sunnah harus kita terapkan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan telah kita bahas pada majelis-majelis yang lalu, bagaimana anggap kita mengatakan, berpendapat bahwa menggunakan alas kaki ketika mengerjakan sholat adalah mustahab, adalah sunnah. Bukankah hal tersebut bertabrakan dengan menjaga kenyamanan kaum muslimin, menjaga kenyamanan jemaah sholat yang berada di kanan dan kiri, yang ada di masjid secara umum, merupakan satu hal yang wajib. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Mengganggu kaum muslimin diharamkan dalam Islam. Berarti menjaga kenyamanan mereka, menjaga keamanan mereka, menjaga kemurtahan mereka adalah satu hal yang wajib. Sehingga apabila satu hal yang sunnah dihadapkan dengan satu hal yang wajib, maka tentu kita akan mengedepankan satu hal yang wajib. Kita jaga keamanan mereka, kita jaga kenyamanan jamaah, kita jaga kenyamanan orang-orang yang berada di dalam masjid tersebut, daripada kita egois dalam tanda kutip untuk menghidupkan dalam tanda kutip lagi sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini telah dibahas oleh para ulama, jangan kita mengambil kesimpulan sendiri. Seperti yang sudah kita tahu, kita ini orang baru. Jangan, oh ini pokoknya sunnah Nabi, Nabi pernah melakukan. Saya pokoknya mau mengerjakan sholat dengan menggunakan sendal saya masuk ke dalam masjid. Yang menghalangi berarti syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita katakan kepada model-model orang seperti ini, mahlan-mahlan ya akhi. Antum tenang. Antum hadapi semua permasalahan dengan ilmiah, jangan dengan atifiyah, jangan dengan perasaan. Permasalahan ini bukan ada di zamannya antum, bukan hanya ada di zaman kita sekarang. Di zaman Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah pun sudah berkarpet masjid-masjid yang ada di sisi beliau. Maka kembali kepada pemahaman para salaf, karena mereka mengerjakan hal tersebut dan mengaplikasikannya, mempraktekkannya di zaman-zaman mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah, terakhir adalah fatwa yang ingin ana nukilkan dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Ketika mereka ditanya tentang seorang aparat keamanan yang kesulitan untuk membuka sepatu-sepatu mereka ketika akan masuk ke dalam masjid. Disebutkan dalam pertanyaan, ma hukmu dukhul masjid bil hidha khassatan wa annal askariyin yatatallabu amaluhum libsul hidha daiman ilman bi annal masajid mafrushah. Ditanya kepada lajnah ad-daimah tentang hukum para aparat keamanan yang mereka dituntut untuk memakai sepatu setiap saat, sementara mereka harus mengerjakan sholat berjamaah dalam keadaan masjid sudah memiliki alas-alasnya, sudah memiliki sejadah-sejadahnya. Maka lajnah ad-daimah mengatakan, yajuzu dukhulul masjid bil hidha, boleh untuk mereka masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sepatu-sepatu mereka, wassalat bihi, dan mengerjakan sholat di atas sepatu-sepatu tersebut, idza kana tahiran syasatu, kalau mereka benar-benar yakin alas kaki tersebut, sendal tersebut adalah sendal yang atau sepatu yang suci, alas kaki yang suci yang tidak ada kotoran najisnya di bawahnya. Ma'a mura'atil inayati bihi inda dukhulil masjid hatta la yakunu bihi adza. Kemudian mereka juga harus memperhatikan hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan orang-orang yang di sekitarnya. Intaha kalamuhum rahimahumullah. Selesai perdukilan fatwa dari mereka. Maka ikhwati fillahi rahimakumullah, tetap diminta untuk memperhatikan keadaan musallin. Tetap diminta untuk memperhatikan keadaan para jamaah masjid. Kalau mungkin sholat di teras masjidnya, sholatlah di teras masjidnya. Seperti di Masjidin Nabawi, bisa seorang mengerjakan sholat di terasnya dan yang seterusnya. Ini fatwa dari para ulama kita. Maka kita kedepankan pembahasan yang telah disampaikan oleh mereka tanpa harus kita mendahulukan altifiyah, perasaan-perasaan kita dalam membahas hukum ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sebagai penutup ingin ana mengingatkan bahwasanya mengerjakan sholat dengan menggunakan alas kaki, khususnya kita yang berada di masa-masa wabah seperti ini, yang lebih dianjurkan oleh para kibar asatidah kita, begitu pula para penguasa negeri ini, untuk tetap mengerjakan ibadah di rumah-rumah masing-masing, kita bisa sebenarnya untuk menghidupkan sunnah ini. Karena kita yang tahu keadaan rumah kita, kita mungkin bisa mengamalkan hal tersebut di rumah-rumah kita ketika kita mengerjakan sholat berjamaah dengan anak dan istri kita, dengan keluarga-keluarga kita, menggunakan alas kaki. Kalau di rumah kita, kita yang memiliki tanggung jawab, tanpa ada orang yang bisa kita ganggu, tanpa ada orang yang tersinggung, tanpa ada orang yang tersakiti, tanpa ada orang yang kita ganggu, maka hal tersebut bisa kita praktekkan di masa-masa sekarang seperti ini. Tapi kalau kita masuk ke dalam masjid kaum muslimin, maka fatwa para ulama, arahan mereka, nasihat mereka, terkhusus apa yang ada di sisi Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, telah kita nukilkan dan bisa menjadi perhatian untuk kita bersama. Ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Biidznillah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas hadis yang ke-13, yaitu hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, ketika mengkisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah salat dengan menggendong cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang insyaallah taala akan kita bahas secara rinci pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.